Mitra bisnis, meski draft rancangan Undang-Undang Tipikor telah ditarik kembali oleh pemerintah untuk dilakukan perbaikan, namun berbagai kalangan mulai dari ICW, tokoh agama, hingga anggota Dewan berpandangan draft rancangan Undang-Undang itu justru melemahkan upaya pemberantasan korupsi melalui penghilangan pasal tentang sanksi hukuman mati, serta diperlunaknya pasal-pasal terkait pengusutan kasus korupsi. Akibatnya, muncul pandangan-pandangan miring atas adanya sekelompok elit yang sangat kompromistis dengan para koruptor, serta mempersiapkan perlindungan agar di masa depan bisa lolos dari jerat hukum. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Quick Kiangi. Pak Quick, jika upaya pemberantasan korupsi kita benar makin melemah, seperti apa prediksi Bapak atas bangsa ini di masa depan? Begini, prediksinya ke depan, ini akan rusak terus, bisa ratusan tahun, bisa seribu tahun. Dan kalau saya mengatakan demikian, ada pengalamannya negara-negara lain. Nggak ada bangsa yang tidak mengalami, nggak ada gitu. Nah, kalau seperti itu bisa ratusan tahun, tetapi juga bisa ada suatu titik tertentu turun balik gitu. Misalnya, siapa yang mengira Indonesia bisa merdeka ketika ratusan tahun dijajah? Nah, terus kemudian kok ada orang macam Bung Karno dengan seluruh generasinya yang... Nah, sekarang Indonesia akan ada apa tidak? Itu tidak ada orang yang bisa mempredik, seolah-olah pemberian Tuhan aja itu. Nah, ini makan waktu lama, kalau ada pun luar biasa kuat, luar biasa tegak, masih makan waktu lama. Tapi Pak Quick, saat ini suara-suara yang berupaya meluruskan kembali bangsa ini masih banyak bermunculan. Nah, apakah itu tidak cukup untuk jadi faktor pendobrak? Tidak. Sudah terbukti kan, bertahun-tahun lamanya seminar tiap hari. Tiap hari seminar, tiap hari ada diskusi, tiap hari SMS peredaran, tiap hari demo cuma 5-10 orang. Gitu. Jadi Bapak melihat bangsa ini memang benar-benar membutuhkan muka baru sebagai pendobrak ya Pak Quick? Bukan hanya muka baru, muka istimewa, genius sekali. Wah, berbakat berbagai macam lah. Manusia yang istimewa sekali. Jadi seperti menantikan Satrio Piningit ya Pak? Iya, memang begitu. Lah kita yang agak lumayan dua-duanya kan begitu, Bung Karno sama Pak Harto. Saya katakan agak lumayan oleh karena Pak Harto akhirnya kan juga kacau. Masa penantian oleh karena upaya-upaya sudah dilakukan dan kalau bicara menggebu-gebu setelah itu bubar. Nggak ada kenyataan, diajak kerja nggak mau. Lantas apakah pemerintah sekarang masih bisa jadi tumpuan harapan kita ke depan Pak Kui? Nggak ada, ini kerusakannya sudah demikian jauh. Apa yang terasa dari pemerintahan kecuali nangkep masukkan penjara gitu. Pemerintah sekarang kan seperti nggak ada, nggak memerintah aja itu. Demikian Quick Kiangi, saya Dinda Natasha.